أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أكرمنا بالتقوى وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية. Saudara pendengar RRI yang kami muliakan, dengan berharap rahmat dari Allah, kita memulai kajian tafsir Al-Quran pada saat ini, yaitu pada surah Al-A'raf ayat yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alayna minal ma' أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Maka penghuni neraka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Pada ayat ini dilukiskan bahwa ahli neraka memohon kepada penghuni surga agar memberi mereka air atau rezeki yang ada di surga. Namun penghuni surga mengabaikannya, mereka karena mereka terikat dengan kalimat kun dan perintah Allah. Juga tidak punya pilihan kecuali hanya menikmati apa yang diberi Allah. Allah telah mengharamkan nikmat surga dan melarangnya untuk diberikan kepada penduduk neraka. Maka penghuni neraka tidak boleh mencicipi rezeki surga, dan sebaliknya rezeki surga tidak boleh dicicipi oleh penghuni neraka. Penghuni neraka misalnya dalam ayat ini meminta air, karena air adalah kebutuhan primer. Ternyata di akhirat juga ada air. Neraka diliputi oleh api. Otomatis air tidak akan tahan lama di dalam api yang membara. Ya, jadi kalaupun ada air, maka air itu akan menjadi mendidih, bukan untuk meringankan atau membasahi tenggorokan. Bahkan sebaliknya, ketika air mendidih itu diminum, maka juga air itu akan membakar seluruh am'a, seluruh pencernaan, mulai dari tenggorokan sampai kepada lambung-lambungnya. Inilah siksaan yang sangat pedih kepada ahli neraka. Nah, pendengar yang berbahagia, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengulangi kisah ini bahwa antara ahli surga dan ahli neraka ada komunikasi, karena mereka saling memanggil wanada. Jadi komunikasinya bagaimana, pakai alat apa, itu Allah lah yang tahu. Yang jelas antara neraka dan surga itu adalah hijab, ada pendinding. Sebelah yang nikmat adalah untuk ahli surga, memberikan nikmat kesejukan, sehingga antara surga dan neraka tidak saling mengekspor atau saling memberikan yang kepada yang lain. Dinding yang satu lagi adalah merupakan azab bagi penduduk neraka. Jadi kita melihat di sini bagaimana logika Al-Quran memberikan sebuah wacana kepada kita bahwa ternyata keputusan Allah ini tetap berlaku adil kepada manusia. Kenapa? Kalau kita lihat dalam ayat ini, apa yang diharamkan Allah pada ahli surga? Yaitu rezeki dari neraka. Dan apa yang diharamkan Allah kepada ahli neraka? Yaitu rezeki dan air. Ternyata kedua-duanya ini dilarang Allah kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Tak mau dia puasa. Mangkir dia. Atau dia hanya berpura puasa kepada istri dan anak-anaknya. Begitu pulang dari kantor, begitu pulang dari tempat-tempat yang lain, dia singgah ke warung betis. Warung yang hanya nampak betis dan selop serta sandal saja. Nah, dilukiskan sebagian adanya ya dengan memasang para sepanduk-sepanduk spromaka atau sepanduk introstop, seolah-olah yang di dalam itu adalah orang-orang yang sakit mah. Ya, sakit mah. Astagfirullah. Atau yang dalam itu sedang tadi malam sedang buang-buang air aja karena akibatnya lemas paginya. Seolah-olah membolehkan mereka di dalam untuk makan minum di bulan puasa. Allah. Ini yang rezeki seperti ini diharamkan Allah pada hari akhirat. Pada hari akhirat. Air, minum susu yang sedap-sedap itu, kemudian teh, cappuccino, semuanya diharamkan Allah bagi mereka. Kenapa? Karena mereka telah menghalalkan yang diharamkan Allah di dunia. Ya, mereka halalkan makan di bulan puasa, mereka langgar itu, tidak mau tunduk kepada Allah. Pada saatnya Allah mengharamkan hal-hal tersebut bagi mereka di akhirat. Dan itu wajar saja. Kenapa? Ada kaidah mengatakan manista ajala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Orang yang terburu-buru atau memaksakan sesuatu, memeti hasil sebelum waktunya, dia harusnya mendapatkan nikmat Allah di surga. Namun dia langgar itu di dunia, dia langgar makan minum di dunia. Namun di surga Allah haramkan itu. Hasilnya enggak dia petik. Nah, inilah Ustaz mungkin bisa kita prolokkan pada kesempatan ini. Silakan Ustaz Zainal mungkin. Iya, kalau saya lihat bahwa suatu hal yang perlu disampaikan kepada para pendengar, rezeki itu tidak saja dalam arti makan dan minum. Benar bahwa dimulai dengan minum, maka di sini terkait erat dengan makanan. Makanan adalah rezeki. Tetapi rezeki bukan hanya makan dan minum saja. Pakaian juga rezeki. Dan rezeki itu bukan berbentuk materi saja. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, kesehatan juga adalah rezeki. Jadi ada materi, ada non-materi. Lebih dari itu bukan sekedar kesehatan, makan dan minum saja, serta pakaian dan mobil atau sarana-prasarana. Lebih dari itu, iman adalah rezeki. Islam yang kita miliki ini adalah rezeki. Betul. Jadi sebenarnya suatu hal yang sangat menyedihkan ketika seorang yang beragama Islam itu pindah agama hanya karena untuk makan. Dia tidak menikmati rezeki Islam tadi. Allah. Sebenarnya iman yang kita miliki itu adalah rezeki yang tidak kalah dahsyatnya. Bahkan itulah hakikat rezeki. Maka kita menemukan Al-Quran itu adalah rezeki. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab Turos, orang yang sudah memiliki Al-Quran dan menikmati indahnya Al-Quran kemudian berpaling dari Al-Quran, berarti dia tidak pernah merasakan nikmatnya Al-Quran itu. Karena apa? Sebenarnya tidak ada nikmat melebihi Al-Quran yang kita kaji seperti hari ini, yang kita kaji pada hari-hari sebelumnya dan akan datang. Inilah sebenarnya rezeki. Diutusnya para rasul itu adalah rezeki. Rezeki pada kita yang tidak kalah dahsyatnya dari makanan yang kita dapat sehari-hari. Ceramah yang kita sampaikan ini adalah rezeki rohani. Maka disebut dengan santapan rohani. Tidak kalah dahsyatnya dengan makanan materi, jismani yang kita lakukan. Sebagaimana perut lapar perlu diisi, maka jiwa yang kosong juga perlu diberi santapan. Begitu juga pemahaman rezeki yang lain, tidak saja dia bersifat aktif, tetapi juga bersifat pasif. Mungkin kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kalaulah Allah tidak mencegah mara bahaya kepada diri kita, mungkin kita telah mengeluarkan banyak hal. Betul. Mungkin gaji 1 juta, tetapi anak alhamdulillah kalaupun sakit cuman panas dingin, dibeli obat aspirin 1.000 rupiah sudah sembuh. Iya. Dan itu lebih baik daripada kita memiliki harta jutaan, tetapi seketika kita sakit stroke biayanya puluhan bahkan miliaran. Masyaallah. Itu adalah rezeki pasif yang terkadang tidak dinikmati oleh orang. Dia merasa, ya Allah kok rezekiku sedikit sekali, padahal sebenarnya rezeki pasif yang telah Allah cegah dari mara bahaya yang harus menimpa diri dia, itu sebenarnya juga merupakan suatu pemberian yang sungguh luar biasa. Ketika kita memahami rezeki demikian, maka tidak ada kata kecuali bersyukur kepada Allah dan mengucapkan tahmid sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena sebenarnya kita adalah orang yang sangat beruntung dengan keimanan, dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan Muhammad dan syafaatnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Iya, saya melihat di penghujung ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana orang-orang yang tidak mempergunakan rezeki Allah itu dengan sebaik-baiknya. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Bahwasanya kalau itu tidak disyukuri, itu tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah gambaran, di dalam ayat ini adalah gambaran tentang pengharaman rezeki terhadap penduduk akhirat, terutama sekali masyarakat neraka. Akan tetapi sebenarnya, tidak hanya di akhirat saja, di dunia kita juga akan mendapatkan keharaman rezeki, atau rezeki kita akan diharamkan oleh Allah kalau kita tidak melaksanakannya dengan baik atau menempatkannya dengan baik. Karena sebagaimana kata Ustaz Jenal tadi, rezeki itu adalah sebenarnya titipan Allah. Ya. Harus betul-betul disalurkan. Ya, yang untuk kita, kita pergunakan untuk kepentingan kita, sedangkan selebihnya itu adalah untuk kepentingan orang. Kalau kita memiliki harta, jangan sampai kita bakhil. Kenapa? Karena sebenarnya orang lain punya hak terhadap harta itu. Kalau kita bakhil, maka satu saat harta kita akan dicuri, atau ketika harta kita terbakar, misalnya rumah kita terbakar, orang lain tidak akan mau membantu diri kita. Begitu juga dengan rezeki kesehatan, juga harus di tempatkan pada tempatnya. Ketika kita, Allah memberikan kita kesehatan, maka janganlah kita hanya nonton saja, duduk-duduk saja, tidur saja. Kenapa? Karena kalau kita tidak bekerja selama kita masih sehat, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan penyakit sebagai pengambilan dari rezeki itu. Inilah nanti yang terkena dengan penyakit gula, stroke, tensi naik dan sebagainya, macam-macam. Maka kalau diajak gotong royong harus mau, harus ya, ikut supaya bergerak badan itu ya. Betul sekali. Ya, pendengar yang berbahagia, sangat menarik kita melihat ayat-ayat ini. Ternyata telah memberikan kekuatan rohani pada kita, bahwasanya keperluan manusia telah diberikan Allah dengan kecukupan yang banyak. Karena rezeki itu juga merupakan sebuah kata-kata yang sangat luas artinya. Ya Allah yang berikan kepada kita, jangan sempat diharamkannya di dunia dan dia juga diharamkannya di akhirat. Kalau dia berikan sedikit di dunia, dalam artian wa ma qadarallahu ala haqqa qadri, Allah memberikan kadar sesuai dengan kebenaran dan pandangan Allah kepada kita, kita terimalah kadar dari Allah itu. Dan kita berharap jangan itu terjadi, atau pengharaman itu terjadi di akhirat nanti. Karena apa? Karena ini sangat luar biasa dahsyatnya. Tidak makan kita di dunia ini, masih mungkin kita untuk berusaha, bahkan kita berpuasa saja. Kalau orang mati dalam kelaparan, itu bahkan Allah memberikannya nilai syahid dunia. Syahid dunia. Kenapa? Karena dia mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Nah, bayangkan kalau dia mati dalam kekenyangan yang sifatnya haram. Sementara penduduk lapar. Sementara penduduk lapar. Sementara penduduk banyak yang tidak mempunyai masa depan. Maka di sini kita melihat bagaimana Islam sangat memerlukan sebuah konsep yang baik untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, Ustaz. Kalau kita lihat juga di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Afidu, fado, fado artinya melimpah. Artinya apa? Orang kafir tahu bahwa ketika Allah itu memberikan rezeki, itu sebenarnya itu limpahan. Bayangkan bagaimana kalau orang, kalau suasana banjir itu disebut dengan fayadon. Begitulah dahsyatnya limpahan air yang Allah berikan, limpahan rezeki yang Allah berikan. Orang kafir pun tahu itu, bahwa itu rezeki dari Allah. Tetapi apa? Mungkin dalam hidup ini biasa, ketika kondisi lagi kejepit, Tuhan itu pasti diingat. Dalam pesawat terbang diilustrasikan, ketika pesawat itu dalam keadaan kondisi yang mau hancur, kondisi goyang sekali, orang banyak bernazar, kalau jatuh pesawat ini matilahku, kalau selamat 5 ekor kambingku potong katanya. Itu dalam kondisi yang genting. Kemudian sudah mulai agak reda, tapi masih juga goyang. Gak jadilah 5 ekor, 4 ekor atau 3 ekor saja pun jadilah. Karena sudah mulai, sudah mulai ini, mulai turun. Udahlah kalau gitu, ayam ajalah kupotong. Sampai mendarat selamat, alhamdulillah, telur pun tak jadi dia sedekahkan. Nah, inilah manusia. Memang, ketika kejepit, alhamdulillah ingat Allah. Dia pun tahu an afidu alaina. Betul. Begitulah dahsyatnya manusia kalau kejepit, tahu Allah lah yang memberi rezeki. Tapi begitu sudah dapat, dia pun kufur, harrama alal kafirin. Telur pun tidak dia sedekahkan. Nazar pun tadi, aku nazar tadi atau aku niat baik saja. Mungkin niat baik itu enggak nazar tadi katanya. Diperkecilnya volume kebaikan itu tadi. Iya, sedikit saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya kalau kita mau saja introspeksi sebentar, ternyata rezeki yang Allah limpahkan kepada kita itu sangat banyak dan berlimpah. Tapi permasalahannya adalah ketika kita memikirkan rezeki yang tidak ada pada kita, disitulah kita akan tersesat atau dapat melakukan kesalahan. Katakanlah misalnya kita punya TV di rumah 21 inci, tapi ketika melihat tetangga punya 29, nah disinilah permasalahannya ketika kita merasa kurang. Ya, padahal sebenarnya kita sudah memiliki limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat kita masih sehat, kita melihat ada orang lain yang memiliki kebaikan-kebaikan lebih dari kita. Kenapa kita tidak berpikir bahwasanya ketika kita sehat masih banyak orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit sehingga harus tergeletak di tempat tidur, tidak mampu melakukan apapun. Jadi sebentar saja hendaknya kita berpikir betapa sebenarnya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah satu nikmat dan rezeki yang sangat besar, yang kalau kita betul-betul pahami itu, maka kita tidak akan berani melakukan kejahatan lagi. Ya, para pendengar yang berbahagia, sangat senang kita untuk bersama-sama pada kesempatan ini dalam rangka memperkuat nilai-nilai basis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita mencoba untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an dengan mengkaji ayat demi ayat, yang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih. Mari kita tetap bersama bergabung dalam saluran RRI yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.